السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله محدث الأكوان والأعيان. الحمد لله الذي يتشرف بذكره اللسان ويطمئن بتسبيحه وتحميده الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعث بالإيمان وأيد بالقرآن، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، إنني أحمد الله عز وجل الذي يسر لي هذا اللقاء بآبائي وإخواني في هذا المركز المبارك، واجتمعنا على خير ما يجتمع عليه الناس على مائدة الكتاب والسنة، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Setelah beliau menyampaikan pendahuluan, beliau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan beliau dengan kita semua di dalam tempat yang mulia ini, berkumpul di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ayuhal ikhwatul kiram, sa'atahaddathu ma'akum an 'udwin min al-a'dha' شرفه الله عز وجل في كتابه، وشرفه رسولنا عليه الصلاة والسلام في سنته، وأمر العباد بالمحافظة عليه. وسأذكر لكم أحوال أصحاب هذا العضو في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي يوم القيامة وفي الجنة أو في النار. هذا العضو ألا وهو الوجه. Beliau akan menyampaikan tentang bagian dari tubuh kita yang bagian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaganya di dalam kitabnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam sunnahnya untuk menjaganya. Bagian tersebut adalah wajah, yang mana pada hari kiamat kelak wajah itu akan menjadi mulia, atau wajah tersebut akan menjadi sengsara. أيها المسلمون، لرب رجل في الدنيا أسود الوجه، أسود الوجه، ولكنه في الآخرة أبيض الوجه. ولرب رجل في الدنيا وجهه من أبيض الوجوه، وجهه من أبيض الوجوه، ولكنه في الآخرة من أسود الوجوه. فالحجر الأسود نزل من الجنة وهو أبيض من اللبن، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فسودته ذنوب العباد. Wahai para muslimun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Betapa banyak di dunia ini yang menjadikan wajah tersebut wajah yang hitam, tetapi Allah jadikan kelak di akhirat menjadi wajah yang putih bersih. Dan betapa banyak orang yang Allah jadikan di dunia ini wajahnya berseri-seri, wajahnya tampan, tetapi di akhirat Allah jadikan wajahnya wajah yang hitam kelam. Hajar Aswad yang diturunkan dari surga menuju dunia, di akhirat kelak dia lebih putih daripada suci, lebih putih daripada susu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bersabda bahwasannya dosa-dosa hamba itu akan menghitamkan wajah-wajahnya. إن الله عز وجل عند أن عظم هذا العضو جعله أعلى الجسد ولم يجعله في أسفله أو في وسطه بل جعله في أعلاه، فالله عز وجل قد بدأ به في الوضوء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ الله عز وجل بالوجه لأهميته ولعلو مكانته ولأنه أشرف شيء في الجسد. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagian badan ini sangat agung, yang mana Allah menjadikannya berada di atas badan dan tidak menjadikannya di bawah badan atau di tengahnya, bahkan Allah menjadikannya di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memulai bagian wudu dengan wajah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maka wudu dimulai dengan membasuh wajah, menunjukkan bahwasanya wajah sangat penting sekali, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan karena wajah adalah bagian yang paling mulia di dalam badan manusia, والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن حرم الضرب في الوجوه إنما حرم ذلك لمنزلتها، فحرم ضرب الرجال في وجوههم، بل ويدخل في ذلك النساء، ويدخل في ذلك حتى الحيوانات. فحرم الإسلام أن تضرب الحيوانات في وجهها، كل هذا تعظيما وتشريفا ورفعة لهذه الوجوه. Thank you. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk memukul wajah. Itu semua beliau syariatkan tidak lain karena wajah memiliki kedudukan yang tinggi. Maka diharamkan memukul wajah laki-laki atau memukul wajah perempuan. Diharamkan memukul wajah hewan. Ini semua disyariatkan untuk mengagungkan wajah, untuk memuliakannya, dan untuk meninggikan kedudukannya. نأتي وإياكم إلى أحوال الوجوه عند الموت. قال الله عز وجل سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه حالة وجوه الكفار عند الموت. والكفر إذا أطلق دخل فيه اليهود والنصارى ابتداء، ومن دان بغير دين الإسلام. لكن لو نظرنا أيها الإخوة إلى أحوال المسلمين وجرأتهم على أمور قد تكون سببا للكفر بالله، فمثلا من ذلك ترك الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والذي يتهاون بالصلاة فتارة يصلي وتارة يخلي، فمن العلماء من يقول بكفره كابن عثيمين وغيره من أهل العلم، والمسألة خلافية بين العلماء. Keadaan wajah-wajah ketika kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan seandainya kamu melihat ketika malaikat mematikan orang-orang yang kafir, maka malaikat itu memukul wajah-wajah mereka. Inilah keadaan wajah-wajah orang-orang kafir ketika kematian. Sedangkan kekafiran apabila dimutlakkan, maka masuk kepada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, dan siapa saja yang beragama dengan agama selain Islam. Akan tetapi, apabila kita melihat keadaan orang-orang Muslim dan keberanian mereka untuk melakukan perkara-perkara yang seringkali membuat mereka kafir kepada Allah, membuat mereka kufur kepada Allah. Sebagai contoh dari itu adalah meninggalkan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan antara mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Adapun orang yang menyepelekan sholat, ada kalanya dia mengerjakannya dan ada kalanya dia meninggalkannya. Maka di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa orang tersebut kafir, seperti Ibnu Utsaimin dan yang lainnya rahimahullah. Dan masalah ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. فكيف أيها الإخوة حال وجه تارك الصلاة عند الموت؟ لو اجتمع أطباء العالم على أن يخففوا عنه سكرة من سكرات الموت لا يقدرون على ذلك. عند أن تنزل الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يبدأون بالضرب على وجه هذا المسكين. قال ابن سيرين رحمه الله: لو علم من في المشرق ومن في المغرب حالة هذه الضربة لصعقوا في أماكنهم فهذه ضربة واحدة من هذا الملك تجعل الناس يصعقون في أماكنهم والعياذ بالله. فيا من يتجرأ على الله بترك الصلاة وفتح المحلات عند الصلاة حافظوا على وجوهكم منها هنا. يا أصحاب النجمات العالية ويا أصحاب المحلات الضخمة حافظوا على الصلوات لتحفظ لكم وجوهكم من الخزي عند الموت. إذا لم تحرص على سلامة وجهك في الدنيا فهل ينفعك الندم عند الموت؟ إنه لا ينفع الندم في ذلك الحين. Yas'akun yamutun uy mugma alaih. Yas'akun yugma alaih mugma alaih. Maka bagaimana keadaan wajah orang yang meninggalkan sholat ketika mati? Seandainya para dokter dunia berkumpul untuk meringankan sakratul maut, maka mereka tidak mampu melakukan itu. Tatkala malaikat yang sangat kasar, sangat garang, mereka yang tidak pernah melanggar perintah Allah, mereka yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka, pada waktu itu memukul wajahnya, pada waktu itu memukul wajah orang yang mati tersebut. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, "Lau 'alima man fil masyriqi wal maghribi halata hadhihi ad-darbati la sa'iqu fi amakinihim." Seandainya penduduk wilayah timur dan penduduk wilayah barat mengetahui keadaan pukulan ini, pasti mereka akan pingsan di tempat-tempat mereka. Ini satu kali pukulan yang akan menjadikan manusia semuanya pingsan. Maka bagaimana dengan berkali-kali pukulan? Wahai orang yang terlalu lancang kepada Allah, berani meninggalkan sholat, berani membuka toko-toko ketika waktu sholat, jagalah wajah-wajah kalian dengan menjaga sholat. Wahai pemilik bintang, wahai pemilik hotel-hotel berbintang, wahai pemilik pasar-pasar yang besar, toko-toko yang besar, jagalah solat kalian supaya wajah-wajah kalian dijaga oleh Allah dari kehinaan ketika kematian. Apabila kalian tidak menjaga keselamatan, apabila anda tidak menjaga keselamatan wajah anda di dunia, maka apakah bermanfaat bagi anda penyesalan ketika kematian? Tidak akan bermanfaat penyesalan pada waktu kematian. أيها الإخوة الكرام، أين شبابنا؟ أين الشباب المتلاعب بالصلاة؟ أين هم جيل المستقبل؟ إنهم إلا من رحم الله وراء المسلسلات ووراء المباريات وبطولات كرة القدم في الداخل والخارج ووراء المغنين والمغنيات، أننتظر من هؤلاء نصرا للإسلام أو دفاعا عن عقيدة أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر؟ لا والله، من أصناف هؤلاء لا ننتظر إلا الهزائم تلو الهزائم والضعف والخذلان والعياذ بالله. Wahai para saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di manakah pemuda-pemuda yang mempermainkan solat? Di manakah keberadaan generasi masa depan? Sesungguhnya mereka, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah, berada di belakang sinetron-sinetron, berada di belakang perlombaan-perlombaan sepak bola dan kepahlawanan-kepahlawanan untuk berlomba mengejar bola, baik di luar maupun baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka berada di belakang para penyanyi, penyanyi laki-laki maupun perempuan. Lalu bagaimana kita menunggu dari mereka-mereka itu kemenangan buat Islam? Bagaimana kita menunggu dari mereka pembelaan terhadap akidah, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar? Demi Allah, demi Allah, tidak bisa kita menunggu dari mereka. Yang hanya bisa kita tunggu dari mereka tidak lain hanyalah kekalahan demi kekalahan, kelemahan demi kelemahan, dan kehinaan demi kehinaan. Amma أحوال الوجوه في ظلمات القبور، فاسمعوا معي ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي على قوم ومعهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قال: فقلت: يا جبريل، ما لهؤلاء؟ Qala ha'ula'i alladhina yaqa'una fi luhumin nas wa a'radihim. Ay ha'ula'i alladhina yaghtabuna an-nas wa yanummuna bainahum. Hadha 'iqabuhum min Allah 'azza wa jalla fi dhulumati al-qubur. Wa kullu hadha al-'adhab min hasa'id al-alsun. Falnahris 'ala salamati al-alsun min ajli an tuhfaz al-wujuh wa min ajli an tanju wa tushriqa fi dhulumati al-qubur. Adapun keadaan wajah-wajah di dalam kuburan yang gelap gulita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berjalan di suatu malam pada waktu beliau diisra'kan melewati kaum yang mana kaum tersebut memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah mereka dengan kuku-kuku mereka sendiri. Mencakar dada-dada mereka dengan kuku-kuku mereka sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Jibril, ada apa dengan mereka? Jibril mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, menodai kehormatan-kehormatan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang menghibai manusia. Yanumun, mana yanumun ini? Yanumun. Mereka itu menyebarkan perkataan di tengah-tengah manusia untuk mengacaukan mereka. Inilah akibat yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa mereka di dalam kuburan yang penuh gelap gulita. Semua azab ini tidak lain adalah akibat lisan-lisan mereka. Maka siapa yang menjaga keselamatan lisannya, maka wajah-wajahnya pun akan dijaga, diselamatkan, dan dimuliakan di dalam kuburan yang gelap gulita. Ayuhal ikhwatul kiram, ونأتي معكم إلى أحوال الوجوه في عرصات يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الكذب على الله أنواع، ومنه الفتيا بغير علم، والفتيا لا تكون إلا لأهل العلم الراسخين الذين جعلهم الله نورا يهتدى به وضوءا يسار خلفه. قال الإمام مالك رحمه الله: لم أفتي حتى شهد لي 70 عالما أني أهل للفتوى. هذا الإمام مالك لم يتجرع على الفتوى فقال لم أفتي حتى، وافق لي أو شهد لي 70 عالما بأني أهل للفتوى. وللأسف أيها الأحبة أنه كثر المفتون بغير علم، والذين يستدلون بآيات الكتاب wa ahadith as-sunnah al-mutahhara ala ma yuridun wa ala ma يريدون من تلبيس باطلهم كأهل البدع وغيرهم. فهؤلاء الرافضة يفسرون قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ماذا قالوا في تفسير هذه الآية؟ قالوا الفحشاء أبو بكر رضي الله عنك يا أبا بكر، قالوا الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر رضي الله عنك يا عمر، والمنكر عمر، والبغي عائشة رضي الله عنك يا عائشة. والعياذ بالله مما قالوه، هذا بهتان عظيم. فهذا من أعظم الكذب على الله عز وجل، والعياذ بالله. Adapun keadaan wajah-wajah pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة كذبوا على الله وجوههم مسودة. Dan kamu melihat pada hari kiamat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah-wajah mereka gelap gulita. Mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala bermacam-macam. Di antaranya adalah berfatwa tanpa ilmu. Karena fatwa itu hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, yang kokoh keilmuan mereka. Allah menjadikan mereka cahaya yang dijadikan sebagai petunjuk. Allah menjadikan mereka sinar yang dijadikan sebagai obor untuk berjalan di belakangnya. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Ufti hatta syahida li 70 aliman anni ahlun lil fatwa." لم أفتي حتى شهد لي 70 عالما أني أهل للفتوى. Saya tidak berfatwa sehingga menyaksikan diriku bahwa aku layak untuk berfatwa, bahwa aku sebagai ahlun untuk berfatwa 70 orang yang alim. Inilah perkataan Al-Imam Malik. Beliau mengatakan bahwasannya beliau tidak berfatwa kecuali setelah 70 orang yang alim menyepakati beliau untuk berfatwa. Sungguh alangkah menyedihkan keadaan orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Sungguh menyedihkan keadaan orang-orang yang berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah untuk melaksanakan keinginan mereka, untuk mengaburkan kebatilan mereka, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah dan selain mereka. Termasuk ahlu bid'ah adalah Ar-Rafidah. Mereka mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan berbuat kebaikan. Dan memberikan derma kepada kerabat dekat. Melarang dari kemungkaran. Melarang dari al-fahsya dan kemungkaran. Dan melarang dari kezaliman. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan al-fahsya'u Abu Bakrin. Kemungkaran atau al-fahsya' adalah Abu Bakar. Wal-munkaru Umar. Dan kemungkaran itu adalah Umar. Wal-baghyu Aisyah. Sementara kezaliman itu adalah Aisyah. Wal-iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kedustaan-kedustaan yang sangat besar ini. Inilah bentuk kedustaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdusta kepadanya. Mal farq bainal al-fahsya wal munkar. Al-fahsya atau al-munkar itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama kemungkaran, tetapi maknanya berbeda. Al-fahsya itu lebih mungkar daripada al-munkar. Kedua-duanya mungkar, tapi al-fahsya itu lebih mungkar daripada al-munkar. Muasil ba'din. Muasil ba'din. Azan masih? Enggak ada dulu. أيها الأحبة ونأتي وإياكم إلى وجوه أخرى أيضا في عرصات القيامة. يقول الرحمن عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذان صنفان من الوجوه، وجه أبيض ووجه أسود. من هو صاحب الوجه الأبيض حتى نعرفه ونحرص على أن نكون مثله؟ هذا ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة ومفسرها، يفسر هذه الآية قال تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. تسود وجوه أهل البدعة الذين غيروا وبدلوا في أحكام الشريعة متعمدين، وتبيض وجوه أهل السنة، وأهل السنة هم الذين اتبعوا منهاج النبوة، هم الذين ساروا على ما سار عليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم جميعا. فمن سار على هذا السير فهو من أهل السنة، فلنحرص جميعا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كي تبيض وجوهنا وتنجو يوم القيامة. وجه yang lainnya yang Allah hinakan pada hari kiamat disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari di mana wajah-wajah menjadi putih bersih di mana wajah-wajah menjadi hitam legam, maka adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam legam, maka dikatakan kepada mereka, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Maka rasakanlah azab karena kekafiran kalian. Dan adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka putih bersih, maka mereka berada di rahmat Allah. Mereka berada di dalam rahmat Allah. Dan mereka kekal di dalamnya. Inilah dua tipe wajah manusia. Wajah yang putih bersih dan wajah yang hitam legam. Siapakah pemilik wajah yang putih bersih tersebut sehingga kita mengetahuinya dan kita bersungguh-sungguh untuk menirunya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penafsir Al-Quran dan tinta umat, menafsirkan ayat tadi, taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah wa tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Wajah-wajah yang hitam legam tersebut adalah wajah-wajah orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Dan wajah-wajah yang putih tersebut adalah wajah-wajah orang yang berada di atas sunnah. Sungguh menghitam wajah-wajah pelaku bid'ah yang merubah, yang mengganti hukum-hukum syariat dengan sengaja. Dan sungguh memutih wajah ahlu sunnah. Sungguh memutih wajah ahlu sunnah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti metode beragama Nabi. Mereka berjalan di atas jalan keluarga Nabi. Mereka berjalan di atas jalan sahabat Nabi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua. Maka barang siapa yang menempuh jalan dengan perjalanan ini, maka mereka itu adalah ahlu sunnah. Maka hendaknya kita sungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan sunnah, supaya wajah-wajah kita menjadi bersih putih. فلتبشر أيها السني يا من اتبعت منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ببياض وجهك يوم القيامة. مكا برغمبيرا له كالين orang-orang yang mengikuti manhaj Rasulullah, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dengan menjadikan Allah menjadikan wajah-wajah kalian menjadi putih bersih pada hari kiamat. Wa na'ti ayyuha al-ikhwatul kiram ila wujuhin ukhra fi arasati yawm al-qiyamah. Qala Allah azza wa jalla mukhbiran عن حال هذا الصنف قال الله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه أي شخصت وارتفعت الأبصار يوم القيامة للحي القيوم. وقد خاب أي خسر من حمل ظلما. والظلم على أربعة أنواع: الأول ظلم العبد لنفسه، الأول ظلم العبد بينه وبين الله عز وجل، والثاني ظلم العبد لنفسه، والثالث ظلم العبد لأولاده، والرابع ظلم العبد فيما بينه وبين الناس. أما ظلم العبد فيما بينه وبين الله فيكون بالشرك واللجوء لغير الله والذبح والنذر لغير الله. هذا لقمان عليه السلام يعظ ابنه بألا يشرك بالله، فقال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأما ظلم العبد لنفسه يكون باقتراف الذنوب والمعاصي. قال الله مخبرا عن أبينا آدم عليه السلام وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا آدم عليه السلام بسبب معصية واحدة يخاف أن يخسر وأن لا يكون ممن يشملهم رحمة الله عز وجل سبحانه. فكيف بنا نحن أيها العباد؟ وأما ظلم العبد لأولاده فيكون بإهمالهم عن تعليم الدين والصلاة والعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والزوج راع والزوجة راعية في بيت زوجها. وأما ظلم العبد للناس فيكون بأخذ حقوقهم من أموال وأراض وأمتعة وغير ذلك من الحقوق العامة والخاصة. قال الله: وقد خاب من حمل ظلما. فكل ذلك من الظلم، والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من الظلم. Kita akan mengetahui wajah-wajah yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan wajah-wajah akan terbelalak melihat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dan sungguh merugi siapa saja yang membawa kezaliman. وعنت الوجوه اشخصت يوم القيامة. Yang dimaksud وعنت الوجوه adalah wajah-wajah akan terbelalak pada hari kiamat melihat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. وقد خاب اي خسر من حمل ظلما. Dan yang dimaksud قد خاب man hamala zulma, yaitu merugi orang-orang atau siapa saja yang melakukan kezaliman. Sedangkan kezaliman tersebut terbagi menjadi empat macam. Yang pertama adalah kezaliman antara hamba dengan Allah. Yang kedua, kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, kezaliman seorang hamba kepada anak-anaknya. Yang keempat, kezaliman seorang hamba kepada manusia. Adapun kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan kesyirikan, berlindung kepada selain Allah, dan menyembelih serta bernazar untuk selain Allah. Luqman alaihi salam, semoga keselamatan terlimpahkan kepadanya, mewasiatkan kepada anaknya supaya tidak melakukan kesyirikan. Maka beliau berkata di dalam firman Allah, dan ingatlah Luqman ketika berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Adapun kezaliman seorang hamba kepada dirinya adalah dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Adam dan istrinya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Adam dengan melakukan satu kezaliman, mengkhawatirkan dirinya menjadi orang-orang yang merugi, menjadi orang-orang yang tidak dirahmati. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang banyak melakukan kezaliman? Adapun kezaliman seorang hamba kepada anak-anaknya dengan dia tidak memperhatikan pendidikan agama buat anak-anaknya, tidak memperhatikan sholat anak-anaknya, tidak memperhatikan ibadah anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kalian memiliki tanggung jawab, dan setiap kalian bertanggung jawab atas rakyatnya. Sampai sabda Nabi SAW, wazzawju ra'in wazzawjatu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang suami itu bertanggung jawab atas istrinya, dan seorang istri itu bertanggung jawab atas rumah suaminya. Adapun kezaliman seorang hamba kepada manusia adalah mengambil hak-hak mereka, mengambil harta-harta mereka dengan cara yang tidak halal, menodai kehormatan mereka, mengambil barang-barang mereka, dan lain sebagainya, baik hak yang umum maupun hak yang khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqad khaba man hamala zulma, dan sungguh merugi orang-orang yang melakukan kezaliman. أيها الأحبة، ونختصر إن شاء الله ونذكر أحوال الوجوه في جهنم ثم بعدها في الجنة إن شاء الله. أما أحوال الوجوه في نار جهنم قال الله عز وجل في كتابه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا أيها الأحبة لا بد أن نفتش في أنفسنا كم أطعنا الله وكم أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل برجل من أصحابه إلى رجل من الكفار ليدعوه إلى الإسلام فوصل الصحابي إلى هذا الكافر ودعاه إلى الإسلام إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولكن الكافر كان مغرورا كان متكبرا فقال للصحابي من باب الاستهزاء من ماذا ربك أمن ذهب أي هل خلق ربك من ذهب أمن ذهب أو من فضة أو من نحاس فسكت الصحابي رضي الله عنه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع إليه وادعه إلى الإسلام فرجع إليه ودعاه إلى الإسلام فقال له كما قال له في المرة الأولى فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع إليه وادعه إلى الإسلام فرجع إليه هذا الصحابي قال له كما قال في المرة الثانية فقال له النبي فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابشر فإن ربك قد أرسل على صاحبك صاعقة من السماء فأحرقته والعياذ بالله هذا رجل رد الحق واستهزأ به وتكبر واغتر فكان عقابه ما سمعتم إن مخالفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولو لأمر واحد فإنه ينذر بالويل وبالعقاب الأليم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أمر الصحابة رضوان الله عليهم أمر مجموعة منهم أن يصعدوا الجبل جبل أحد ولا ينزلوا فلما رأوا النصر قالوا ننزل والنبي أمرهم بأن لا ينزلوا مهما كان الأمر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم قالوا ننزل وقال بعضهم لا تنزلوا فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم فنزل أكثرهم وذلك منهم اجتهادا ولم يكن تعمدا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلوا وإذا بهم يجمعون الغنائم تسلق خالد بن الوليد الجبل وكان آنذاك قبل أن يدخل في الإسلام فقتل الصحابة الذين كانوا في الجبل الذين بقوا في الجبل قتلهم ثم قتل من الصحابة alladzina nazalu wa jama'u al-ghanaim hatta annahu qatala 70 rajulan min as-sahabah. Bal al-a'zamu min dhalik wal amru al-jalal anna al-mushrikun wasalu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fakasaru ruba'iyatahu وشجوه في وجهه وكان سبب هذا مخالفة لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة إلى غير ذلك فالحذر الحذر أيها الناس من مخالفة الله عز وجل أو مخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام ولو في أصغر الأمور walau fi absatiha wa atfahiha. Kita akan lebih menyingkat lagi dengan melihat keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka jahannam. Lalu setelahnya kita akan melihat keadaan orang-orang yang di dalam surga. Wajah-wajah yang Allah hinakan pada hari kiamat di dalam neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang kafir dan menyiapkan untuk mereka neraka jahannam yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak menemui di sana pelindung seorang pun dan tidak menemui seorang pemberi pertolongan walaupun seorang pun. Pada hari itu, wajah-wajah akan dibolak-balikkan di dalam neraka. Maka pemiliknya mengatakan, duhai, seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mereka mengatakan, seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, sebagaimana Allah perintahkan kami untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menginginkan supaya hadis ini disingkat dengan makna saja. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat kepada seorang kafir menyerunya untuk memeluk agama Islam. Namun orang kafir tersebut tertipu dengan dirinya, menyombongkan diri dengan dirinya dan bahkan menanyakan kepada sahabat yang diutus tersebut, dari apakah Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan. Sehingga sahabat tersebut kembali kepada Rasulullah dan diperintahkan untuk menyerunya kepadanya, menyerunya untuk memeluk agama Islam sampai 3 kali. Maka apa akibat yang diperoleh oleh orang kafir tersebut yang tidak menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya, maka Allah turunkan petir menyambar dirinya. Laki-laki ini menolak kebenaran, menghinanya, menyombongkan diri dan tertipu dengan dirinya, maka akibatnya sebagaimana yang telah kita dengar. Sesungguhnya menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, walaupun menyelisih satu perkara saja, maka dikhawatirkan dirinya akan celaka dan dirinya akan diberi hukuman. Ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud memerintahkan sahabatnya untuk menaiki gunung dan tidak meninggalkannya. Maka tatkala sahabat melihat kemenangan, mereka turun dari gunung tersebut dan mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, sebagian yang masih ada di gunung mengatakan kepada sebagian yang turun, jangan turun. Tetapi mereka tetap saja turun dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga turun sebagian besar dari mereka. Itu mereka lakukan berdasarkan ijtihad mereka, bukan karena keinginan mereka untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sengaja. Maka tatkala mereka turun dan mereka mengumpulkan rampasan-rampasan perang, Khalid bin Walid yang belum masuk Islam naik ke atas gunung yang sebagian sahabat masih di sana, kemudian membunuhi mereka, membunuh sahabat-sahabat yang ada di dalam puncak gunung tersebut, lalu turun dan mengalahkan sahabat-sahabat yang masih di bawah, sehingga korban para sahabat pada waktu itu yang meninggal dunia 70 sahabat. Tetapi alangkah menyedihkan, lebih parah lagi, mereka bisa mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mematahkan gigi serinya, kemudian melukai wajahnya. Ini semua sebabnya adalah menyelisihi satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyelisihi perintah sholat, atau perintah puasa, atau perintah zakat, atau perintah yang lainnya. Maka benar-benarlah kita berhati-hati dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun menyelisihi perkara yang paling remeh sekalipun. أيها الأحبة الكرام، وأختم معكم هذه الكلمة وهذه المحاضرة بأحوال الوجوه في الجنة. وهذا الموضوع يطول التفصيل فيه وذكر كل ما جاء فيه، ولكن هذا من باب الاختصار ومن باب التذكير، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما أحوال الجنة، أحوال الوجوه في الجنة، قال ربنا في كتابه الكريم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هذه وجوه الصالحين، وجوه الصادقين، وجوه المتقين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي البهاء والنضارة وإشراقة الوجه، يسقون من رحيق مختوم. هذا الجزاء من الله عز وجل بأن سقاهم من هذا الشراب العظيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: wa huwa a'zamu syarab ahli al-jannah. Ar-rahiq al-makhtum huwa a'zamu syarab ahli al-jannah. Thumma qala Allah khitamuhu misk ay annahum yashrabuna ar-rahiq fayakunu fi akhirih miska. Wa qawlu Allah 'azza wa jalla innal abrara lafi na'im. Qala al-ulama al-abrar هم الذين يبرون بآبائهم. الأبرار هم الذين يبرون بآبائهم أي الأبناء الذين يبرون بآبائهم ويطيعونهم ويؤدون واجب الأبوبة والأمومة فيهم فيطيعونهم بما أمر الله عز وجل. فالآباء يبرون بالأبناء والأبناء يبرون بالآباء ويطيعونهم فيما يرضي الله عز وجل سبحانه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل وجوهنا يوم القيامة من أصحاب الوجوه البيضاء. أسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم اجعلنا من أهل التقوى ومن أهل الصلاح ومن أهل الجنة إنك جواد كريم. وشكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم وبارك الله فيكم. Adapun keadaan wajah-wajah yang berada di dalam surga, pembahasannya amatlah panjang, tetapi kita akan menyebutkan secara ringkas sebagai peringatan buat orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, sesungguhnya dengan mengingatkan tersebut dengan Al-Quran, mengingatkan dengan Al-Quran, maka peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik berada di dalam kenikmatan. Alal araiki yang dhurun, mereka di atas dipan-dipan melihat wajah Rabb mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk. Kamu mengetahui di dalam wajah, pada wajah-wajah mereka ada kecerahan karena kenikmatan. Mereka diberi minuman berupa rahiqum makhtum. Mereka diberi minuman rahiqum makhtum. Yang dijelaskan oleh beliau, rahiqum makhtum adalah salah satu jenis di antara minuman-minuman ahli surga. Inilah keadaan wajah-wajah orang-orang yang saleh. Wajah-wajah orang-orang yang jujur. Kamu melihat pada wajah-wajah mereka ada kecerahan karena adanya kenikmatan. Kecerahan, kecemerlangan yang ada pada wajah mereka. Mereka diberi minuman dari rahiqum makhtum. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, rahiqum makhtum adalah minuman yang paling agung yang diberikan kepada ahli surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khitamuhu misk, yaitu sesungguhnya mereka meminum ar-rahiqum makhtum, maka ada misk. Di bawah gelas-gelas tersebut ada minyak misk. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar berada di dalam kenikmatan. Para ulama mengatakan, yang dimaksud orang-orang yang baik adalah orang-orang yang berbakti kepada bapak-bapak mereka. Karena sesungguhnya anak-anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Maka anak-anak berbakti kepada bapak-bapaknya, kepada orang-orang tuanya, kepada orang tuanya, mentaati mereka dan melaksanakan perintah mereka selama tidak menyelisihi syariat. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah kita wajah orang-orang yang bertakwa, menjadikan wajah kita wajah orang-orang yang saleh, menjadikan wajah kita wajah orang-orang yang menghuni surga. Lalu beliau hafizahullah mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir di tempat yang mulia ini, dan ini saja yang bisa beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya selaku penterjemah, saya minta maaf apabila ada kesalahan juga, mungkin ada satu kata dua kata yang terlewatkan. Ya, saya meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua kalinya saya memohon maaf kepada antum semua. Wallahu a'lam bishawab.